minhum. Barang siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka, orang kufar, di kalangan kalian, maka dia termasuk golongannya mereka. Ancaman yang sangat keras kepada Nabi Cina azabullah bagi orang-orang yang berwala kepada orang kufar, memberikan kecintaannya kepada orang kufar, sampai kemudian pada tingkat dakwah bareng dengan agama-agama yang lain. Satu majelis cengenges, senyum-senyum, di sampingnya ada pendeta, sampingnya ada lagi pendeta Protestan, yang ini Katolik, yang itu Hindu, yang itu Buddha, yang itu biksu, senyum-senyum cengar-cengir seperti itu, kemudian memberikan, mengorbankan agama dia dalam rangka untuk memberikan loyalitas kepada mereka semua. Bahkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan sikap al-muwalah, loyalitas yang murni kepada orang kufar, sampai pada tingkat membantu orang-orang kafir dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin, itu dimasukkan oleh para ulama termasuk min nawaqidil Islam, termasuk yang membatalkan keislaman seseorang. Fahadha khatir jiddan, sangat berbahaya sekali qul nabiyina azakumullah. Maka kita harus memberikan loyalitas yang murni kepada kelompok yang pertama tadi. Jangan sampai salah. Dengan penghormatan yang syar'i, kita harus memberikan al-bara'ah, berlepas diri dari kelompok yang kedua tadi dengan kebencian yang murni sesuai dengan bimbingan syariah. Adapun kelompok yang ketiga ini qul nabiyina azakumullah, ini yang kemudian banyak dibahas oleh para ulama karena ini berkaitan dengan mauqif ahli sunnati wal jamaah, sikap ahli sunnati wal jamaah salafun salih terhadap ahlul ma'asi, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada ahlul dalali wal bid'ah, orang-orang ahli bid'ah dan orang-orang sesat pemahamannya. Tadi itu kita berikan kepada mereka sikap loyal ketika mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berikan kepada mereka sikap bara'ah tatkala mereka kemudian bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, atau kemudian pemikiran mereka kemudian tercampuri dengan pemikiran-pemikiran bid'ah atau pemikiran-pemikiran sesat. Wa nabidina asyakumullah, sikap al-bara'ah, berlepas diri, al-jarh, mengkritik al-ahwa'i wal-bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari siratul mustaqim, ini merupakan satu bagian aslul min usuli ahli sunnati wal jama'ah, satu prinsip dari prinsip ahli sunnati wal jama'ah yang besar, yang tadi saya katakan termasuk prinsip yang betul-betul sangat ditakuti oleh berbagai macam kelompok-kelompok yang ada, yang dengan prinsip ini khonafidina asakumullah alusunnati wal jemaah salatiyun dengan mudahnya membongkar kedok-kedok mereka, menguliti mereka hidup-hidup di depan kaum muslimin, menunjukkan kepada kaum muslimin borok-borok mereka yang sangat bau itu, dengan prinsip al-jarh, dengan prinsip at-tahdir. Prinsip ini ikhwan fillah azakumullah bukanlah prinsip yang baru, yang baru ada di zaman sekarang ini, prinsip tahdir-tahdiran lah. Prinsip ini ikhwan fillah azakumullah sudah ada dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin umatnya, sebagaimana saya bawakan beberapa riwayat di atas ketika tadi pagi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir umatnya, menjarah orang-orang khawarij, kemudian sampai dijuluki sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Itu merupakan praktek bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu merupakan praktek bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjun langsung dalam kancah ajarah, dalam kancah tahdzir, memberikan contoh kepada kaum muslimin, kepada umatnya, bahwasanya prinsip tahdzir itu merupakan prinsip yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabat dari Dzul Khuwaisirah tadi, yakhruju min dhi'i hadza qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim, yaqra'una al-Qur'an la yablughu taraqihim yamruquna min as-sahmi kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Juga riwayat yang lain yang dihasankan sebagian para ulama, sebagian para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah, idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tusayyi'uhum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kelompok qadariyah ialah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk. Kalau mereka mati, jangan diantarkan jenazahnya. Di sini banyak jalannya dan dihasankan sebagian para ulama. Dikatakan sebagian, nama sebagian yang lainnya membaikannya. Kita bawakan ala qaul bitahsini, menurut pendapat yang menghasankannya. Ini juga ikhwan fil din asakumullah, bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mentahdir, memberikan jarah kepada orang-orang yang menyimpang dari siratul mustaqim, menyimpang dari ajarannya beliau, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip ini qona fi dina asakumullah dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita melihat bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam mensikapi seseorang yang bernama Sabir Ibnu Asal al-Muradi, tatkala orang ini yang waktu itu berada di pasukannya kaum muslimin termasuk tentaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu muslim, orang ini qona fi dina asakumullah sering bertanya tentang ayat mutasyabihat, bertanya-tanya tentang ayat-ayat yang masih rancu pemahamannya, yang belum jelas pemahamannya bagi sebagian kaum muslimin, atau ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Sering bertanya demikian, gejala-gejala enggak beres. Orang ini dikhawatirkan terkena rabies, virus bid'ah. Maka mendengar demikian, dilapori demikian, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil dia, dipanggil untuk menghadap ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyiapkan Durratu Umar setelahnya itu, menyiapkan pelepah kurma yang kemudian diistilahkan oleh para ulama Durratu Umar, pelepah kurmanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala, disiapkan di rumahnya. Begitu datang yang namanya Sabir tadi itu, dia bilang, ana Abdullah Sabir ya Amirul Mu'minin, saya hamba Allah yang bernama Sabir wahai Amirul Mu'minin. Kamu, saya Abdullah Umar, saya adalah hamba Allah yang bernama Umar. Langsung dipukulkan pelepah kurmanya di kepala dia, ceprot, mengucur darahnya. Pukul lagi, ceprot, mengucur darahnya. Alas, sudah, jangan teruskan. Sampai dia ngomong, wahai Amirul Mukminin, kalau memang kau hendak membunuh saya, maka bunuh saya dengan cara yang baik. Kalau tidak, sudah hilang yang di kepalaku tadi. Gitu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim dia ke Basrah atau Kufah, yang waktu itu gubernurnya ialah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, dikirim dengan disertakan surat dari Amirul Mukminin kepada Amir penguasa Basrah pada waktu itu, yang isinya ialah ini adalah orang-orang, adalah seorang yang sering menanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Kamu perintahkan kaum muslimin untuk menjauh dari dia. Sampai kemudian nampak betul taubatnya dia, baru kaum muslimin disuruh kumpul sama dia. Dibuang ke Basrah. Sampai di Basrah, ikhwan fillah azakumullah, orang itu tadi, itu ibaratnya seperti anjing yang kena lepra. Nah, datang ke Basrah, orang-orang yang mengenal dia, siapa dia tadi, langsung menyingkir. Tidak ada yang ngomong sama dia, enggak ada yang nyalami dia, enggak ada yang duduk sama dia. Dikucilkan betul. Kalau dia keluar dari rumahnya, kemudian melihat segerombolan kaum muslimin, dia duduk di situ. Kaum musliminnya enggak mengerti tentang siapa dia. Itu langsung diteriaki oleh kaum muslimin yang lainnya mengerti siapa orang ini. Ya muslimun, azmatu amiril mu'minin. Wahai kaum muslimin, ini adalah orang yang sudah dihukum oleh amiril mu'minin. Langsung bubar semuanya waktu itu. Bubar semuanya orang itu. Betul-betul orang ini seperti anjing yang kena lepra. Gak ada nilainya sama sekali di hadapan kaum muslimin. Betul-betul sepi dadanya, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala pun mengirim surat kepada Umar Khattab bahwasanya dia telah tobat dengan tobat yang baik. Akhirnya Umar pun kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk kembali bergabung dengan dia, duduk bareng dengan dia. Tatkala pecah perang Nahrawan, tatkala orang-orang Khawarij muncul memberontak Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, mereka semuanya datang kepada Sabit tadi. Ya Sabit, sekarang waktunya kamu keluar, ayo bersama kita memberontak Khalifah. Kata dia, enggak, saya enggak mau. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan manfaat kepada aku dengan pukulan Al-Abdus Saleh tadi. Di pukulannya Umar tadi bermanfaat buat dia. Nah, ini contoh langsung karena fitnah asyakumullah, perbuatan seorang sahabiyul jalil Amirul Mukminin Al-Khalifatul Thani Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Bagaimana mereka memiliki prinsip tahdir Hajrul Mubtadi yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh yang kedua ialah apa yang dilakukan oleh ashabiyul jalil Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tatkala datang kepada beliau dua orang dari Basrah, datang kepada Abdullah bin Umar memberitahukan bahwasanya di Basrah ini telah muncul orang-orang yang memiliki pemikiran al-amru unuf, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya perkara tadi, mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Orang pertama yang memunculkannya ialah Ma'bad al-Juhani al-Qadari al-Mubtadi'. Dilapori demikian, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan kepada dorongan tadi, akhbirhum anni buru anni bari'un minhum wahum minni buru'a. Beritahukan kepada mereka bahwasanya saya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari saya. Kemudian dibawakan oleh beliau riwayat hadis dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membawakan hadis Jibril yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di akhirnya beliau mengatakan, "Walladzi nafsu ibn Umar biyadih, law anfaqa ahadukum mil ahud dzahaban ma qabilahu Allahu taala hatta yu'mina bil qadar aw kama qala." Demi yang jiwa Abdullah bin Umar tangannya, demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fadalah. Itu namanya tahdzir bara'ah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kepada kaum muslimin. Dan prinsip ini ikhwan fillah asakumullah terus diwarisi oleh kaum muslimin sepanjang masa, atba'ut tabi'in, para imamul huda sampai sekarang ini ikhwan fillah asakumullah. Diwarisi oleh para ulama dengan adillah yang sangat qawiyah, yang sangat kuat tadi. Adanya jarah terhadap orang-orang yang menyimpang, adanya tahdir terhadap orang-orang yang menyimpang. Prinsip ini ikhwan fi din azabullah yang kemudian diupayakan dengan sedemikian dahsyatnya oleh orang-orang yang khawatir akan dijatuhkan prinsipnya, akan dibongkar kedoknya, berupaya untuk dijatuhkan prinsip seperti ini. Baru kemarin kita mendengar bid'ah baru, bid'ah muhdatsah Yazidiyah. Yazid Abdul Qadir Jawas, mantan ustaz. Saya maksudnya. Dia menyatakan bahwasanya yang namanya tahdir itu adalah hakul ulama, kata dia. Adalah haknya para ulama. Yang berhak mentahdir ialah para ulama. Sementara di Indonesia ini tidak ada yang namanya ulama, sehingga tidak boleh ya adanya tahdir-tahdiran di Indonesia ini. Allahul musta'an. Ya Ustaz Yazid, apa Anda enggak mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa illam tastati' fa bi lisanihi, fa illam tastati' fa bi lisanihi, fa illam tastati' fa bi qalbi, fa bi lisanik, fa illam tastati' fa bi qalbi, wa dhalika dha'ful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan-tangan kalian. Kalau dia enggak mampu, dengan lisannya. Kalau dia enggak mampu, dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Katanya ahli usul fikih. Kalimat man di sini isim usul. La, isim syarat. Pada isim usul. Itu mengandung pengertian umum, termasuk siapul umum, siapa saja. Siapa saja. Dan itu umum, baik itu para ulama atau para thullabul ilm. Dengan syarat ra'a minkum mungkaran, di antara kalian yang melihat kemungkaran. Itu persyaratannya. Dia melihat kemungkaran yang ada, dia mengetahui perkara yang mungkar dengan adillahnya, bil kitab was sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, hadza perbuatan mungkar. Diperintahkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fal yughayyirhu bi yadihi. Diperintahkan untuk dirubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau enggak mampu dengan lisannya, fa illam yastati fa bi qalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika dha'ful iman. Ini cukup. Hadis ini cukup dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim. Ini cukup untuk membogem bid'ah Yazidiyahmu. Cukup. Apalagi ditambah lagi dengan fatwa para ulama dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan para ulama yang lainnya yang menyatakan bahwa tahdzir itu dilakukan oleh para ulama dan juga dilakukan oleh para thullabul ilm, para pencari ilmu yang memiliki ilmu tentang itu. Wah, kata. Dan antum tahu kemana larinya bid'ah Yazidiyah ini tadi. Hah? Larinya kalau sampai bid'ah ini tadi laris manis di kalangan kaum muslimin, laris manis di kalangan salafiyin, tidak ada yang namanya apa namanya mubtadi, tidak ada yang namanya hizbi, tidak ada yang namanya ikhwani tablighi sururi yang tahdir. Begitu, tidak boleh ada tahdir-tahdiran. Yang salafi jalan salafinya, yang hizbi jalan hizbinya, yang ikhwani jalan ikhwaninya, yang sururi jalan sururinya, yang tablighi jalan tablighinya, yang turasi jalan turasinya. Enggak boleh tahdir, jangan tahdir. Kenapa? Kamu tuh bukan ulama. Gitu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Itu meruntuhkan prinsip al-jarh, prinsip tahdir yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadha. Nah, yang terbaru. Nah, yang terbaru. Kalau ini bid'ah Ja'fariyah. Hah? Naam. Dipoles lagi. Dulu dia yang membantah bid'ah Yazidiyah. Sekarang dia yang kena sendiri dengan polesan baru. Dengan polesan baru. Menyatakan tahdir itu kalau orang tadi itu dikenal oleh para ulama, oleh para masyayikh, itu tidak boleh tulabul ilm yang melakukan tahdirnya, harus para ulama. Gede dah sih. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hah? Allahul musta'an ya ikhwanana. Itu semuanya menunjukkan upaya untuk menjatuhkan, meruntuhkan prinsip al-jarah, prinsip at-tahdir tadi. Nah, tantangannya sama dengan bid'ah Yazidiyah tadi. Ini cuma dipoles sedikit sama dia. Begitu. Begitu. Itu semuanya intinya sama. Kalau yang Yazidiyah tadi itu supaya dia jangan kena tahdir. Ini juga demikian sama intinya, jangan sampai dia kena tahdir. Gitu. Allahul musta'an. Model baru lagi. Ini yang satu jalan. Jalannya lain lagi. Sekarang ini yang diucapkan oleh Jauhari LC. Hah? Dia menyatakan bahwasanya apa yang diterangkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah, dalam buku-buku manhaj, itu qawaid ammah, qawaid nazariyah ammah, la yumkinu tatbiquha, adalah kaidah teori-teori umum yang tidak mungkin dipraktekkan. Wah, wah, wah, wah. Dapat ilmu dari mana Anda, wahai Jauhari? Apa kok baru muncul sekarang setelah tumbangnya pemersatu kalian langsung bermunculan kalajengking baru tadi? Hah? Allahul musta'an. Prinsip ini kana bidina asakumullah. Ini jauh lebih berbahaya daripada yang ini. Ini lebih ngilmiah gitu. Lebih ngilmiah. Allahul musta'an. Ini kana bidina asakumullah. Dibantah dengan adillah yang saya bawakan tadi. Di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktek langsung. Qolalah. Dia mengatakan khawarij kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Apa teori belaka? Praktek itu ya Jauhari, praktek itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mukul safir. Itu apa teori? Hah? Itu praktek. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mentahdir orang Basrah dari bid'ahnya Ma'bad al-Juhani, menyatakan qira'ahnya kepada mereka. Itu apa namanya? Itu bukan teori, itu praktek. Dan terlalu banyak keterangan-keterangan para ulama, perbuatan-perbuatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang langsung praktek mempraktekkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau sampai prinsip ini laris manis di kalangan kaum muslimin salafiyin, tidak ada yang namanya prinsip takdir itu. Kaidah umum untuk diperhatikan. Sehingga kalau misalkan Anda melihat di depan Anda seorang mubtadi umbal, tidak bisa kamu mengatakan Anda mubtadi, tidak boleh sama dia. Itu kan teori untuk diperhatikan. gitu. Allahul musta'an. Sehingga intinya ikhwan fillah nasakumullah, tidak ada yang namanya mubtadi' di Indonesia ini atau di seluruh dunia ini. Makanya tatkala dilaporkan omongan-omongan seperti ini kepada Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, itu langsung kayak orang kesetrum beliau itu. Hah? Mendengar omongannya itu langsung kesetrum beliau itu. Langsung hadzal la'ab. Hadza yal'ab bi salaf. Ini orang la'ab ini. Ini tukang main-main. Ini orang yang berupaya untuk mempermainkan akidah salaf. Langsung keluar tahdirnya. Ihdaru min ashaddinnal kalbil ajrab, kata beliau. Hati-hati kamu dari dia, lebih keras daripada anjing yang kena lepra tadi itu. Hah? Ngeblak langsung jauh harinya. Allahul musta'an. Begitu ikhwan fil din azakumullah. Ini prinsip seperti ini ikhwan fil din azakumullah sangat ditakuti betul oleh mereka-mereka ini. Maka prinsip ini ikhwan fil din azakumullah itu harus diterapkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keterangan para ulama ahli sunnati wal jamaah, dan bagaimana prinsip-prinsip keterangan-keterangan para ulama, praktek-praktek para ulama dalam mempraktikkan prinsip al-wala wal-bara', prinsip al-jarh, prinsip al-tahdir, dan yang semisalnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam suwab, dan selebihnya sudah disampaikan ala al-ustad Qamar Su'aidi jazakallahu khairan.